السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. Alhamdulillah, pertama dan utama kita manjatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah. Dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Telah kita sampai sekarang ini pada adakah salat asar, salat rawat. Pertama, dia dapat apa? Tak dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita akan bincangkan sebenarnya dari hari ini. Sedikit sahaja kita akan sentuh adakah selepas asar solat rawatib. Kita datangkan ini, kenapakah kita datangkan penerangan ini? Kerana diceritakan bahawa adanya selepas asar solat rawatib. Tapi telah kita, pada dasar yang telah kita pelajari, bahawa kita katakan selepas asar tidak boleh lakukan solat sunat. Tetapi bagaimanakah boleh datang pendapat yang mengatakan ada solat rawatib selepas asar? Jadi yang kita akan bincang ini, kita akan datangkan dalil-dalil yang berkaitan, kemudian bagaimana taujih dalil-dalil tersebut, bagaimana kita nak mengarahkan dalil-dalil tersebut supaya dapat kita lihat bahawa tidak ada percanggahan dalam dalil-dalil. Kerana sebenarnya dasarnya adalah supaya kita tahu kenapakah dalil-dalil ini tidak merupakan saling bercanggahan. Sebagaimana ulama menerangkan, kalaulah kita dapati dalam satu dalil atau dalam dua tiga dalil nampak macam percanggahan, jangan segera atau jangan cepat-cepat untuk buat keputusan mengatakan bahawa ada percanggahan dalam dalil. Sebenarnya tidak ada percanggahan dalam dalil-dalil yang sahih. Sebab itu kita katakan kita perlu memahami daripada sudut tersebut. Hal ini meningkat untuk kita tarjih, tapi lebih kepada kita datangkan. Dan saya sebenarnya datangkan ini kerana saya nak datang satu lagi masalah berkaitan dengan soalan. Ada soalan saya dapat berkenaan dengan masalah amalat, yang mana kita dah telah datangkan kaedah al-asr fil ahkam fil asya' al-ibahah. Asal bagi setiap sesuatu, sesuatu dunia, perkara dunia dan sebagainya adalah ibahah, boleh dilakukan. Jadi kita akan datangkan misalnya sebagai contoh orang bermuamalah, misalnya satu urusan perniagaan. Kita katakan asal bagi sesuatu adalah dibenarkan. Tapi adakah boleh berbuat semua jenis muamalat? Di sini akan kita akan datangkan nanti. Kita telah datangkan juga dalam soalan yang pertama tadi berkenaan dengan zawatil asbab, solat lakukan solat selepas solat asar, solat subuh, solat waktu-waktu larangan, kita lakukan solat sunat yang ada sebab zawatil asbab. Kita kata boleh dilakukan, boleh dilaksanakan. Tapi kalau kita nak lakukan pula, atau kita kata kita nak lakukan pula solat rawatib selepas asar sebagaimana kita lakukan pada solat-solat yang lain, kita kata boleh ke tidak? Di sini permasalahannya permasalahan khilaf. Kharaja Umar 'ala an-nas yadribuhum 'ala sajdatayn. Dalil yang kita lihat dasarnya tidak ada dan dalil umum, di mana di antaranya juga adalah perbuatan Umar. Mana Umar pernah keluar kepada orang ramai. Kharaja Umar 'ala an-nas yadribuhum 'ala sajdatayn ba'da al-'asr hatta marra bi tamim ad-dari fa qala la ada'huma sallaytuhuma sallaytuhuma 'an man huwa khairun minka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال عمر إن الناس لو كانوا كهيئتك لم أبالي وقال رجال إسناده ثقات رجال الشيخين. عمر telah keluar kepada orang ramai dan memukul mereka kerana melakukan dua rakaat selepas asar, sehingga Umar sampai kepada Tamim Ad-Dari. Maka Tamim berkata, aku tidak akan meninggalkan daripada melakukannya. Aku telah solat bersama dengan rasul yang lebih baik daripadamu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya orang ramai sekiranya mereka dalam keadaan sepertimu, aku tidak hiraukan, aku tidak kisah. Perawi hadis ini semuanya thiqat, perawi sahihain. Kemudian kita datang pada hadis daripada salah seorang sahabat, kemungkinan adalah Abu Salamah. Dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Sajdatain allatayni kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallihima ba'da al-'asri?" Faqalat, "Kana yusallihima qabla al-'asri, thumma innahu shughila 'anhuma aw nusna aw nasiyahuma fa sallahuma ba'da al-'asr, thumma athbatahuma. Wa kana idza shalla salatan athbataha." Rawahu Muslim. Seorang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, berkenaan dua rakaat yang Rasulullah SAW lakukan selepas asar. Maka beliau berkata, Rasulullah SAW melakukan salat sebelum asar, kemudian beliau disibukkan daripada melakukannya atau terlupa melakukannya, maka beliau solatkannya selepas asar. Kemudian beliau tetap dalam melakukannya, beliau melakukan dengan secara istiqamah. Beliau sekiranya melakukan sesuatu salat, akan tetap melakukannya, maka dia akan terus melakukannya. Riwayat Muslim. Ulama berbeza pendapat berkenaan dengan ini. Jumhur ulama berpendapat tiada solat rawatib selepas asar berdasarkan larangan solat selepas asar. Syekh Al-Albani telah condong kepada adanya solat selepasnya berdasarkan dengan menyatakan adanya solat selepas asar, bersandarkan kepada pendapat segelintir daripada sahabat yang mengisbatkan adanya solat sunat rawatib. Telah didismahkan pendapat ini kepada Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu tukar kepada radhiyallahu anha, begitu juga Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ibn Zubair, Tamim Ad-Dari dan tabi'in misalnya Tawus dan selainnya. Jadi kita lihat daripada dalil ini mereka bersandarkan, maka mereka kata ada ni solat sunat rawatib sebelum asar. Nah, dalil mereka menetapkan ada ni solat rawatib ini berikut. Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Ma kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tini fi yawmin ba'da al-'asri illa shalla raka'atayn." Yang bermaksud bahawa tidak pernah wa fi yawma ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atayn ba'da al-'asri indi qat. Rawahu Muslim. Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam, betulkan yang salah tajwid semua, mendatangiku melainkan beliau salat dua rakaat. Dan riwayat tidak sekali-kali Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dua rakaat selepas asar di sisiku, ini di sampingku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada Aisyah juga qala, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, salatani ma tarakahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti qat sirran wala alaniyah raka'atayn qabla al-fajr wa raka'atayn ba'da al-'asr. Rawahu Muslim. Wa anha aidan qalat, lam yada' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atayn ba'da al-'asr. Wa rawahu Muslim. Jadi hadis-hadis ini kita lihat menerangkan bahawa Nabi SAW tidak meninggalkan solat selepas asar. Daripada kita balik pada yang tadi terjemahannya, daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata dua solat dalam yang Rasulullah SAW tidak pernah sekali-kali meninggalkan keduanya, semasa di rumahku secara sembunyi atau secara nyata, dua rakaat sebelum fajar dan dua rakaat selepas asar. Hadis riwayat Muslim. Daripada beliau juga beliau berkata Rasulullah tidak pernah meninggalkan dua rakaat selepas asar. Riwayat Muslim. Jadi sini banyak dalil menunjukkan bahawa Nabi SAW melakukan solat selepas asar. Jadi betul ke solat asar ni sunnah? Kita akan buktikan nanti juga. Ini bukan pembentangan untuk menunjukkan keputusan. Kita ada perbincangan. Jadi dengan itu kita akan ada bincang. Perbincangan ini bukan hari ini. Orang nak baca semua dalil, nak baca, jadi kita akan keluar topik. Nanti kesian akh-akh yang hendakkan perbincangan ini tidak dapat bersama. وأن عائشة رضي الله عنها قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا تعني ركعتين بعد العصر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته وكان يحب ما يخفف عنهم. Demi Allah, beliau tidak pernah meninggalkan salat dua rakaat sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah. Ada beliau tidak bertemu dengan Allah Ta'ala hingga beliau merasa berat melakukan salat. Dan beliau sering melakukan salatnya dengan duduk, yang ini salat sunat dua rakaat setelah asar. Dan Nabi SAW biasa mengerjakan salat sunnah dua rakaat setelah asar itu tidak dalam masjid kerana takut akan memberatkan umatnya, dan beliau senang terhadap sesuatu yang membuat ringan pada umatnya. Al-Bukhari nombor 565. Kalau kita lihat dalil-dalil ni semua, kita dapati bahawa macam berat sunnah ni. Dah banyak kita dapat dalil. Sekali saya datang dulu berdalil-dalil dulu, kenapa? Kerana dalil-dalil ini jadi sebagai macam kita kata kekuatan untuk kita kata ini sunat. Tapi kita dalam perbincangan kita akan nampak nanti bahawa bagaimanakah ulama mentarjihkannya, bagaimana juga ulama mentaujihkannya, menghalakannya. Dengan tidak menunjukkan di situ bahawa tidak ada percanggahan mereka terhadap dalil-dalil yang sabit. Dalil mereka meletakkan adanya salat rawatib ini juga adalah daripada Ali. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW la yusalli ba'da al-'asr illa an takuna asy-syams baydha' murtafi'ah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang salat setelah asar kecuali. Baik. Dalil mereka yang berpendapat dari salat juga asar adalah dalil Nabi Abi Salamah annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha sajdatayn allatayni kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallihima ba'da al-'asr faqalat kana yusallihima qabla al-'asr thumma innahu shughil anshaghala 'anhuma aw nasiyahuma fasallahuma ba'da al-'asr ma yahdis. Hadis ini seperti mana tadi yang mana kita lihat. Qala Yahya bin Abi Ayyub qala Isma'il ta'ni dawama 'alaiha. Daripada Abu Salamah radhiyallahu anhu ia bertanya kepada Rasul Aisyah radhiyallahu daripada Abu Salamah rahimahullah bahwasanya ia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang dua sujud dua rakaatlah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas asar. Maka Aisyah menjawab beliau biasa salat dua rakaat sebelum asar, namun kemudian beliau dibuat sibuk atas atau beliau terlupa mengerjakannya sehinggalah maka maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya itu menggantikannya ba'da al-'asr, maknanya selepas asar, dan menetapkannya. Maka dia terus tetapkan ya, menerus dia terus lakukannya. Dan adalah beliau apabila biasa mengerjakan satu solat maka beliau menetapkannya. Telah berkata Yahya bin Ayyub dawama 'alaiha, maknanya dia telah mendawamkannya, selalu mengerjakannya, maknanya konsisten melakukannya. Itu maksud dawama 'alaiha. Tayyib. Banyak dalil lain pun semua dalil ni dan kita kukuhlah kuatlah semua dalil semua menyokong adanya solat sunat rawatib. Tapi kita kata kita tak tergesa-gesa kerana kita dah belajar ni kita tak boleh tergesa-gesa. Nampak dalil terus rasa pun terpegun dengan dalil sebut lah. Dalil kita fahamkan ni sahaja. Jadi kita kata kita pincang dalam mengkaji kita harus datangkan semua dalil-dalil. Lepas tu baru kita balik kepada bagaimana kita mentaujihkannya. Kerana manhaj kita adalah manhaj kumpulkan atau kita mengambil semua dalil-dalil daripada sumbernya. Baik. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mulamasati wal munabadati wa an salataini ba'da al-fajr hatta tartafi asy-syams wa ba'da al-'asr hatta taghib wa ay yahtabi bi sabi al-wahid laysa 'ala farjihi minhu syai' wa bainahu wa bain as-sama' wa ay yashtamil as-sama'. Sahih Bukhari. Saya itu berhenti sini saja. Saya rasa daripada Abu Hurairah radhiyallahu an beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang saya daripada menjual dengan mulamasa dan munabaza serta dua solat selepas fajar hingga matahari naik dan selepas asar hingga matahari naik lenyap, dan melarang daripada aku melarang memakai baju yang satu dan memakai baju yang menyerubungi badannya dan tangannya. Itu lebih kurang daripada lafaz hadis yang kita sebutkan. Dalilnya poinnya adalah dua solat selepas fajar selepas sehingga matahari naik dan selepas asar sehingga matahari lenyap. Ini dalil mereka berpendapat tiada solat rawatib selepas asar. Dan banyak dalil lagi kita akan sebutkan. Kita berhenti sini menunjukkan bahawa kita telah sampai bahawa ada dalil yang menunjukkan dasar penting bagi kita. Semakin ulama kata bahawa waktu sampai timbulnya kaedah ataupun timbulnya pembahasan berkenaan dengan solat pada waktu-waktu larangan, dan dinamakan juga waktu-waktu larangan dalam solat. Jadi kalau ada waktu larangan dalam solat bermunculkan bahawa asalnya larangan ke atau asalnya pembenaran di sini. Kalau kita nak cakap tentang lepas asar ni, solat sunat rawatib selepas asar, adakah asalnya larangan ke asalnya larangan Asalnya larangan. Kenapa asalnya larangan? Sebab itulah yang dipertikaikan sekarang ini boleh tak dilakukan dalam waktu larangan. Kalau dia tak, dia bukan dia asal, kita tak bincangkan lagi. Betul? Kerana dia jadi dia bercanggah dengan asal, maka di sinilah didatangkan perbincangan. Di sinilah datangnya khilaf. Yang kita lihat mereka mempertikaikan, mereka kata ada salat rawatib. Kerana dasarnya kita lihat asalnya tidak ada salat rawatib. Asalnya ialah larangan itu umum. Itu dasarnya. Jadi dengan ini kita akan bincangkan dalam bab ini, kita akan datangkan berkenaan dengan dalil-dalil yang mendapat tiada salat rawatib selepas asar. Di antara dalil-dalilnya adalah seperti yang kita datangkan ini. Banyak dalil yang saya belum lagi terjemahkan. Sebab itu saya kata saya berhenti sini. Tapi dalil ini kita akan lihat bahawa dia akan dengan fatwa diperlu jedah da'imah juga, bagaimana mereka melihat dalil-dalil tersebut. Dan bukan mereka tidak tahu tentang dalil-dalil tersebut, cuma mereka tahu. Dan lepas itu kita akan bincangkan. Cuma yang saya nak datangkan hari ini, malam ini, tujuan saya datangkan ini sebab kerana sempena juga saya nak datangkan syarah saya berkenaan dengan hadis ini. Saya Nabi SAW melarang saya daripada menjual dengan mula masah dan munabazah. Siapa tahu mula masah dan munabazah? Kita belum belajar lagi bab bab jual beli, bab muamalat. Tapi pernah dengar tak mula masah dan munabazah? Okay. Mula masah atau nak ya? Okay. Mula masah ni kita nak jual beli. Yang misalnya, okay, saya ada barang, saya letakkan atasnya kain. Awak ada barang, saya awak letakkan atas sampai kain. Jadi kita kata, kita syarat. Siapa apa tangan awak yang sentuh, awak wajib beli. Okey. Maka dengan ini penjualan itu berdasarkan sentuhan. Dia buka tangan dia, seluk dia, mana dia pegang, ada wajib beli yang itu. Ataupun munabazah. Munabazah ni dia lontar sesuatu. Mana yang kena lontarannya itu, itu dia wajib beli. Itu panfair. Panfair lain sikit. Itu confirm nampak perjudian. Confirm perjudian. Kenapa tikam-tikam ni perjudian? Kerana dia letakkan harga, lepas tu dia mencuba nasibnya sama ada dapat barang yang dia kendaki atau tidak. Betul? Jadi kita kata tu perjudian. Jelas. Tapi kita bertanya juga, macam mana itu boleh judi? Yang dilarang adalah perjudian. Itu tak nampak judi pun. Jadi kita ada dasar-dasarnya, muamalah ni dasarnya kita kata boleh dilakukan. Dan dasar muamalah antara bainahuma atau antara ankum. Mana kita dalam kita salah satu dua pihak ni kita berreda. Dasarnya muamalah demikian. Tapi kita kata memang itu dasar dalam penjualan yang halal yang digunakan oleh syarak ialah kita mesti dua-dua orang, dua belah pihak reda. Sebab itu disyaratkan oleh sebagian mazhab akad, supaya menunjukkan dia reda, saya reda. Saya jual reda, dia beli reda. Jadi dengan itu perlu ada akad. Sebagian letakkan, sebagian lihat akad tu bolehlah dengan cara kita lihat dasarnya memang ada keredaan. Jadi dengan itu apabila ada menunjukkan keredaan walaupun tidak dengan perkataan, boleh dibenarkan. Jadi kita katakan bahawa bagaimana tahu itu judi? Dengan ini kita katakan bahawa perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala datang dengan dua. Dalam muamalat kita telah terangkan bahawa setiap perintah-perintah Allah datang dengan dua kefahaman. Sama ada melalui makna atau melalui lafaz. Jadi apabila satu perintah didatangkan, bukan sahaja makna lafaz yang dimaksudkan, maknanya yang dimaksudkan juga. Faham? Kalau misalnya mula masah ni, sebagai contoh, mula masah ni kita masuk tangan ni, adakah bentuk ini sahaja yang dilarang? Bentuk lain tak dilarang? Apa maksud di sini? Di sini ada ghaban, ada kesamaran. Di dalam kita berjual beli di atas perkara yang samar-samar. Kita tak tahu hakikat benda yang kita beli. Dilarang. Sebab itu apabila dilarang, dikeluarkan kaedahnya bahawa setiap jual beli yang ada di situ kesamaran, tidak boleh. Jadi kita kata di samping datangkan lafaz, didatangkan makna. Jadi dengan itu kita lihat larangan itu mempunyai dua sudut, lafaznya dan maknanya. Jadi sesuatu yang kita tidak tukar pakai, kita dah tak pakai lagi kain, kita pakai kotak. Dan barang ni kita letakkan, tak kisah awak boleh pegang lain benda lain, tapi kalau awak dapat keputusan ambil itu, ambil. Jadi dari boleh tak jual beli itu juga? Tak boleh. Kenapa? Maknanya masih ada. Ketidakjelasan, ketidaksamaran masih ada. Jadi dasar kita katakan bahawa al-aslu fil asya al-ibaha, betul. Dasar sesuatu perkara, sesuatu perkara keduniaan dan sebagainya, muamalat dan sebagainya, asalnya halal, boleh dilakukan. Melainkan sekiranya ada dalil yang datang mengharamkannya. Boleh? Jadi kalau kita kata demikian, mana dalil yang melarang kita? Misalnya sebagai contoh, main sunuman. Ada dalil melarang kita main sunuman? Tak ada. Jadi sunuman boleh dimain, boleh kita bermain? Ha? Boleh tak boleh? Boleh? Itu sebab yang saya tadi. Okey, tak masalah. Kalau saya pasti tahu bahawa dia kadang-kadang berat sikit untuk didapikul, kerana kita datang tentang samaran. Satu kesamaran, satu lagi kita lihat ada gaban di situ. Dia seperti perjudian. Apa larang kita larang berjudi? Kenapa kita larang berjudi? Hukumnya pertama kita lihat lafaznya jelas. Tapi macam mana waktu itu judi atau tidak? Sekarang saya main poker. Poker judi tak? Judi. Saya misalnya mahjong, judi tak? Judi. Saya main. Tapi macam mana nak tahu judi? Poker ni judi. Macam mana nak tahu? Apa? Ada kalah, ada menang. Itu dia. Saya benda lari pun ada kalah menang. Saya apa dia? Jadi kita kata ada di situ. Tapi sebelum tu lagi kita lihat pihak untung bayar rugi. Satu. Satu lagi kita letakkan cagarannya. Kita letakkan cagarannya. Kemudian kita letak, kita katakan di situ sudut tu kita dikeluarkan mafhum ni. Kenapa larangan tu ada? Kerana di situ ada urusannya, ada apa? Ada pihak yang rugi dan ada pihak yang untung. Termasuklah di situ berapa muamalah-muamalah yang lain. Muamalat insurans, boleh tak kita menggunakan insurans? Kenapa tak boleh? Jadi kita kata kan, ada kan bab itu kita akan masuk lebih jelas lagi. Kalau kita masuk lagi lama lagi, tapi buka buku 2 eh. Saya cek eh. Oh, buku 2 lah, buku 2. Okey. Okey, alah kemudian kita katakan dari sudut itu kita dapati bahawa dasar larangan jelas. Apabila ada larangan yang bernas, kita kata nas, betul. Benda itu tak boleh. Tapi kalau lah benda lain yang kita tidak dinaskan ni, adakah kita kata tetap boleh? Kita kata boleh. Tengok dulu sifatnya. Jadi dalam muamalat ni dilihat kepada hakikat, bukan kepada lafaz saja. Dilihat kepada makna juga daripada lafaz. Selain dikatakan bermasalah misalnya terhadap sesuatu perintah dan sesuatu muamalat yang kita lakukan, kita lihat kepada apa lafaznya ke kepada apa hakikat. Sekarang ni kita ni perbankan Islam. Awak kena simpan duit, kita tak kasih interest. Tapi kita kasih hibah, kasih hadiah. Kenapalah dia dapat? Jadi kita pun permasalahan, soalan. Memang ada persimpanan duit boleh bertambah ke? Berkembang. Jadi kita ada permasalahan di sini. Jadi di sini kita katakan lafaz membranan tak? Membranan. Tapi kalau tidak ada lafaz tersebut, lafaz itu tak ada lagi, kita kata kita tengok pula pada hakikatnya. Saya pergi ke bank darah, saya nak derma darah. Darah saya nak dermakan. Lepas ambil darah saya nak $100. Ini derma darah ke jual darah? Jadi macam mana kita kata? Lafaznya ke paling peranan lafaz ke atau kita lihat hakikat? Hakikat. Jadi kita lihat kepada hakikatnya, menunjukkan itu bukan derma tapi jual beli. Innamal a'malu binniyat, memperanan maksud al-umuru bimaqasidiha. Setiap sesuatu dengan apa yang dimaksudkan. Jadi dengan itulah kita katakan bahawa baliklah setiap muamalat itu kepada Yang halal apabila tidak bercanggah dengan dalil syar'i. Yang tidak bercanggah dengan dalil syar'i, lafaznya saja tidak, maknanya sekali. Faham? Kerana kalau kita ambil lafaznya sikitlah gitu. Ah, semua boleh melainkan apa yang Allah terangkan. Judi, mulamasa, munabaza, apa lagi? Dan Nabi tanya riba dan sebagainya. Riba pun dia tak tahu, dia tak ada tak ni. Itu riba, riba yang jahiliah, zaman jahiliah, bukan riba sekarang. Mana ada riba lagi sekarang? Ah, dia sebagainya. Dan gunakan kaedah tersebut, habislah kita akan batalkan semua muamalat kita. Saham kita bergantung. Tapi kita masuk bab masih lagi masa berat. Eh, alasan saya kata jangan masuk bab itu. Sebetulnya saham ni kalau dia adalah saham sesuatu syarikat yang asal, yang berurusan dengan sesuatu perkara yang betul, bukan saja on papers kita tu, dan dia apa dia muamalah tu, dia urusan dia adalah halal, maka kita tak ada masalah bersaham satu syarikat. Tapi kalau tidak, maka kita ada masalah lain. Kita akan masuk sebagai kategori dalam bab ini, bab ulamasa munabaza, yang mana tidak ada kesamaran. Dan juga larang, Nabi larang jual, kita jual satu benda yang bukan milik kita. Kita belum milik lagi, kita dah jual. Macam mana? Dan ada beberapa perkara lagi yang akan kita masukkan bab tersebut. Tapi kalau saham, ha, untung saham. Tadi macam mana tu? Ada sekarang macam trading ni saham, orang beli untuk untung. Stok naik baru jual, stok turun setiap orang niaga nak buat duit tapi masalahnya kalau nak memang kita nak jual ikut harga naik tu turun tu okeylah, tapi selagi barang yang kita niagakan betul lah, itu yang kita nak katakan. Jangan benda yang kita tak miliki, itu kita kata ada masalah. Dan juga yang kita miliki benda yang haram pun tak boleh juga. Kita jual beli misalnya arak atau sebagainya, itu tak boleh lah. Apa? Kalau misalnya bukan miliki, dia lebih kurang macam kita bantu dia bagi kita. Okey, sekarang kita tahu. Sebab dia katakan daripada usul saham tadi, kita lihat pada waktu dia kata masalah ni masalah penting, besar. Kita nak cakap apa jenis saham, awak kena highlightkan juga. Kalau saya buka saham saya kat Fauzan, siapa nak kasi saya invest duit, dia dapat 30% siapa ni. Dari saham ni kita kata salah? Tak. Itu milik ya? Milik kita tu. Jadi kita kata sebab kita kata kena satu persatu kena bincang kan. Sekarang saling nak buka ganti tanpa ada urusan. Itu dia cara kita lihat, perlu kita ambil tahu. Itu yang orang main sekarang. Okey, insyaAllah. Jadi bab tu bab lain, kita akan bincang. Tapi poinnya kita katakan, belajar dulu bab satu persatu. Jadi kita bab tu akan kita belajar dalam bab muamalat. Ini rangsangan supaya dapat belajar muamalat. Dapat belajar muamalat sampai pada waktunya. Kalau tak sampai di sini, di mana-mana cari tempat-tempat yang boleh mengajar muamalat, kerana kita sentiasa berurusan. Kalau kita berurusan, kita harus mengetahui apakah yang diperintah, apa yang tidak. Jadi dengan itu, kalau kita lihat apabila kita nak lakukan satu muamalat, pastikan tidak bercanggah dengan dalil syar'i, lafaznya dan maknanya. Itu yang kita nak masukkan di sini. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Itu saja saya rasa perbincangan kita hari ini. Terima kasih. Dan Ustaz Murad tak ada ringkas muamalat ke? Belum nak sampai. Dia masih faham ni? Dia sampai mana? Belum. Lama ya? Ustaz Hamzah? Ada kelas? Muamalat? Belum Ustaz. Tak ada, mungkin. Kalau ada bagus kita mulakan. Sebab kita kata dia bab penting. Mungkin dekat ni. Begini kita semoga dulu, mudah-mudahan kita dapat memahami apa yang kita dah bincangkan tadi. Baik, kita teruskan pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih Subul Salam. Qala wa an Hudzaifah. Okey. Syukran jazakallahu khair. Wa an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wa sallam فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. daripada Khuzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, saya mengerjakan salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah beliau menemui ayat rahmat kecuali Rasulullah berhenti memohon rahmat, dan tidak pula beliau menemui ayat azab kecuali beliau berhenti memohon perlindungan daripadanya. Hadis riwayat Khamsah dan Tirmizi yang menghasankannya. Tazkirah hadis. Hadis ini menganjurkan agar seseorang yang sedang salat merenungi dan meresapi apa yang ia baca, memohon rahmat daripada Allah dan memohon perlindungan kepadanya daripada azab. Mungkin hal ini dilakukan pada salat malam. Tapi katakan seperti itu kerana hadis ini bersifat umum yang kemudian diperjelas dan dibatasi oleh hadis Abdurrahman bin Abi Layla daripada ayahnya. Ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dalam salat sunnah. Kemudian beliau melewati ayat menyebutkan syurga dan neraka, maka beliau bersabda, saya berlindung kepada Allah dari neraka, neraka wil untuk penghuni neraka. yang daripada lafaz hadis ini ialah, daripada lafaznya adalah a'udzu billahi minan nar wa wailu li ahli an-nar. Ahmad meriwayatkan kepada Aisyah radhiyallahu an, saya bangun untuk salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam timami. Saat itu beliau membaca surah Al-Baqarah, surah An-Nisa dan surah Al-Imran, dan beliau tidak melewati ayat yang memberikan peringatan kecuali pasti beliau memohon perlindungan kepada Allah darinya, dan tidak boleh menemui ayat yang memberikan kabar gembira kecuali pasti beliau memohon rahmat kepada Allah dan mengharapkannya. An-Nasa'i dan Abu Daud meriwayatkan kepada Auf bin Malik, saya bangun untuk salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beliau memulai dengan bersiwak lalu berwuduk. Kemudian beliau berdiri mengerjakan salat, maka beliau membukanya dengan membaca surah Al-Baqarah. Tidaklah beliau menemui ayat tentang rahmat kecuali beliau berhenti memohon rahmat kepada Allah, dan tidak boleh beliau melewati ayat tentang azab kecuali beliau berhenti dan memohon perlindungan kepada Allah darinya. Dalam riwayat Abu Daud tidak disebutkan bersiwak dan berwuduk. Semua hadis ini berkenaan dengan salat nafilah, salat sunat, sebagaimana yang dengan jelas disebutkan dalam hadis pertama, juga berkenaan dengan salat malam sebagaimana dijelaskan oleh kedua hadis yang lain. Kerana sama sekali tidak ada riwayat menyebutkan beliau mengimami orang-orang dengan surah Baqarah maupun surah Al-Imran pada salat wajib. Lafaz kumtu, saya berdiri atau bangun, mengisyaratkan bahawa mereka mengerjakan salat malam, sehingga perkiraan kami di atas bahawa mungkin hal ini beliau lakukan dengan salat malam menjadi kuat. Maksud malam timami sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qamus, iaitu malam terpanjang pada musim dingin yang terdiri daripada 3 malam yang hampir sama, artinya waktu malam ni mencapai 12 jam atau lebih. Ini kita tahu kalau musim sejuk memang siangnya, memang malamnya lebih panjang daripada siang, dan itulah sesuai itu kita lihat bagi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada kita lihat, kita katakan daripada faedah daripada salat malam ini, bagi orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam yang panjang, inilah yang menjadi kesukaan mereka. Kerana waktu itu walaupun kepayahan bangun malam, kesejukan, kedinginan, tapi kita lihat orang-orang yang bertakwa, yang hatinya terpaut kepada salat malam dan sebagainya, bermunajat kepada Allah, mereka mendapati kelazatannya. Waktu malam yang panjang, waktu musim sejuk lagi, tidurnya Masya Allah kenyang. Ini satu perkara yang kita, kalau siapa pernah merasakannya musim sejuk di luar negara ni, kita lihat musim sejuk tidurnya Masya Allah, malam tu tidurnya Masya Allah kenyang atau macam begitu juga musim hujan. Tapi musim hujan kita katakan begitu, musim hujan macam waktu malam lagi. Nah, Masya Allah. Jadi kita katakan di sini bahawa apa yang boleh diambil, bagaimana Allah SWT merintahkan kepada kita sebenarnya dalam kita membaca Al-Quran Al-Karim, Allah SWT menerangkan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab, yang bermaksud bahawa inilah kitab telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad ini sebagai mubarak, penuh dengan keberkatan, untuk kamu semua bertadabur ke atas ayat-ayatnya dan untuk kamu mengingati, dan untuk orang-orang yang berakal, orang yang berakal mengingatinya. Jadi kita lihat membaca Al-Quranul Karim dalam salat, terlebihnya, terlebih utama, sebenarnya haruslah membawa kita kepada lebih tadabbur, dan juga dapat mengingatkan kita, dapat mengingatkan kita akan perkara yang penting-penting daripada kehidupan kita. Jadi dengan itu, kalau kita lihat daripada sudut, daripada apa yang telah kita datangkan, Nabi SAW boleh sampai kepada satu ayat-ayat yang merangkumi nikmatnya syurga dan sebagainya, dia akan minta Allah untuk dimasukkan ke dalamnya. Begitu juga boleh diterangkan tentang ancaman, azabnya, nerakanya, maka diminta Allah SWT telah undi daripada ini. Di antara lafaz yang telah didatangkan, Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa wailul lil kafirin min ahli nar, wa wailul lil ahli nar, wa kenaraka wail bagi kecelakaan bagi orang yang menjadi ahli neraka. Di sini dikatakan bahawa Nabi meminta. Sebab tu kalau kita lihat keadaan orang-orang yang serusa, yang memang mempunyai sifat-sifat ahli neraka, kita minta perlindungan Allah, perlindungan Allah daripada menjadi ahlinya. Jadi itu di antaranya. Kadang-kadang kita lihat di depan mata kita peringatan bagaimana kehidupan orang-orang yang apa yang keluar dari ketaatannya, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Taala, bagaimana kehidupan mereka. Begitu kita lihat apa merisaukan kita. Bukan saja merisaukan, bahkan menyebabkan kita rasa bahawa kita bersyukur kita telah dapat taufik dan hidayah Allah Taala. Beginilah kita kata kita berurusan, kita bermuamalah, kita apa berinteraksi dengan apa, dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila datang perintah-perintah Allah, kita apa, kita berinteraksi dengannya, kita bereaksi dengannya. Inilah menunjukkan keimanan. Sebab tu di antara yang kita lihat, di antara yang kita lihat firman yang didatangkan oleh para salafus salihin, kalau kamu dengar firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka berikan telinga kamu, pasangkan telinga kamu, dengarlah lepas itu, kerana ini pasti adalah perintah untuk kamu laksanakan ataupun larangan bagi kamu tinggalkan. Jadi orang yang berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, perintah-perintah Allah, apabila datang ayat-ayat seperti ini, dia berikan tumpuan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sedang bertitah, dan Allah Subhanahu Wa Taala sedang memerintahkan kita dan menyahut kita, menyeru kita supaya menyahut seruannya, iaitu perintah, sama ada perintah untuk kita lakukan ataupun larangan untuk kita tinggalkan. Dan daripada apa yang telah kita dapati juga, kita boleh keluarkan faedah bahawa diistihbabkan, disunatkan kita untuk berta'awuz kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila datang pada ayat-ayat azab ataupun ancaman dan sepertinya. Sebagaimana juga kita dibenarkan untuk meminta rahmatnya. Jadi dengan itu meminta rahmat Allah dalam waktu salat, dalam waktu kita sedang membaca Al-Quran, tidak ada masalah. Tidak dikira sebagai perkara yang perlu. Misalnya kalau kita lihat pada dasarnya, dah berhentikan dengan doa, dengan kita kata apa, reaksi ini, sepatutnya kita katakan baca Quran nanti kena baca isti'adzah lagi. Dan ini menunjukkan, menguatkan lagi bahawa setiap apa bacaan kita yang kita selangkan dengan zikrullah, dengan doa dan sebagainya, tidak perlulah kita ta'awuz lagi membaca Quran. Dan ini menunjukkan bagi kita juga bahawa Al-Quranul Karim didatangkan sebagai petunjuk. Allah SWT menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada kita, untuk membawa kita daripada kegelapan kepada cahaya, untuk membawa kita daripada kesesatan kepada hidayah, untuk membawa kita, mengajar kita apa yang baik untuk kita di dunia ini dan di akhirat. Sebab itulah kita lihat daripada perintah-perintah Allah SWT ini, tidak ada satu pun yang membawa kepada kemudaratan kita, kedurjanaan kita, tidak. Tetapi sebaliknya yang dibawa. Dan apabila seorang itu melanggar perintah Allah, diancam. Apabila dia dapat laksanakan perintah Allah, diberikan ganjaran, diberikan kita katakan apa, bahasa yang lain kita katakan, diberikan insentif dan sebagainya. Dan dalam masalah ini, adakah ianya disunatkan hanya pada salat fardu atau macam salat sunat, atau ianya boleh dibawa kepada dalam salat fardu? Maka di sini sebagai ulama telah berbeza pendapat. Yang mengatakan bahawa ini adalah disunatkan hanya pada salat sunat, kita sebagai melihat bahawa tidak ada mengapa kalau dibawa kepada salat fardu. Yang mengatakan bahawa hanya salat sunat kerana mereka lihat daripada hadis Ibn Majah, riwayat Ahmad dan Ibn Majah, daripada Abdul Rahman bin Abi Layla, daripada bapanya berkata bahawa aku telah mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatin laisa bi faridatin famarra bi dhikril jannah wan nar faqala a'udzu billahi minan nar wa wailil li ahli an-nar. Daripada Abdul Rahman bin Abi Layla, daripada bapanya, aku telah berkata aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam solatnya yang mana bukan faridah, mana bukan yang fardu. Apa dia buat? Famarra bi zikril jannah, maka telah lalu melalui dengan penyebutan jannah, syurga atau neraka. Maka beliau akan mengatakan a'udhu billahi minan nar, aku minta perlindungan Allah daripada neraka. Maka neraka, maka apa, maka kecelakalah atau wailah ke atas ahli neraka. Ini kecelakaanlah pada ahli neraka. Dan juga daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada hadis riwayat Ahmad, kuntu ma Rasulullah lailatul qiyami fa kana yaqra bil baqara wan nisa wan nisa wa al imran wa la yamur bi ayah fiha istibshar ila da'a Allah azza wa jalla wa raghab fiha wa raghaba ilayhi. Dan ini juga menunjukkan kuntu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul qiyami, pada waktu aku telah bangun, aku telah berdiri bersama Rasulullah sallallahu pada waktu malam qiyam, itu malam qiyamul lail. Jadi di sini menunjukkan bahawa ianya adalah solat sunat. Tapi kita katakan bahawa ianya sebab kita katakan bahawa dalil ini, dalil yang tadi daripada Huzaifah, salatu ma'an Nabi SAW famarrat bihi ayatu rahmatin illa waqafa indaha yas'al wala ayatu azabin illa ta'awadha minha, ini dalil umum lagi daripada yang dikhususkan tadi. Jadi boleh tak kita lakukan yang umum, maknanya kita bawakannya kepada solat-solat fardu? Adakah larangan daripada melakukannya? Kita kata tidak. Kalau kita pergi pada dasar ini, menunjukkan kita bolehlah membacakannya pada solat fardu sekali. Tetapi kita katakan kalau dalam solat fardu oleh imam membacakannya, kita lihat agak payahlah nanti. Kita akan membuat beberapa perkara. Tapi adakah salah kalau dibuat? Kita kata tidak. Kerana di sinilah datangnya interaksi seseorang itu kepada solatnya, kepada Allah SWT dalam solatnya. Dan kalaulah dibatalkan, membatalkannya, sudah tentulah dibatalkan pada solat sunatnya, kerana kedua-duanya solat, kerana larangan dalam solat kedua-duanya sama. Baik, kemudian kita pergi pada apa yang dikatakan oleh Ibn Qayyim dalam kitabnya Fawaid. Iza aradta al-intifa' bil-Quran fa ajmi' inda tilawati wa sima'i qalb wa sima'ahu qalbak wa alki sam'aka wahdur hudurah man yukhatibuka bihi man takallam bihi subhanahu min man takallama bihi subhanahu wa ta'ala fa innahu khitab minhu ilayka ala lisan rasulih qala ta'ala inna fi dhalika la dhikr liman kana lahu qalb fa hadha huwa al mahal al qabil wa murad bihi al qalb al hayy alladhi ya'qil an Allah ta'ala. Lalu mengatakan lebih kurang nama maksudnya di sini adalah, sekiranya kamu ingin mendapatkan kemanfaatan dalam daripada Al-Quran, maka semasa kamu mendengar bacaannya, bawalah diri kamu ini ke dalam pendengarannya. Berikan pendengaran kamu dan hati kamu kepadanya. Dan berikanlah pendengaran kamu, hadirkanlah hati kamu kepada Allah yang sedang berkata-kata kepada kamu. Dan sesungguhnya khitab ini adalah satu titahan Allah kepada kamu melalui lisan Rasulnya, sebagaimana Allah SWT berfirman inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb. Sesungguhnya inna fi dhalika, bahawa dalam itu ini Al-Quran Al-Karim itu adalah peringatan bagi seseorang yang mempunyai hati, kerana hati ini digunakan untuk tama'un, ta'akul, untuk kita bertadabur, untuk kita memahami, untuk kita menghayati. Maka dengan itu kita katakan bahawa seorang yang mempunyai hatinya, seorang yang mempunyai hati sebenarnya, dia yang dapat berfikir, dia yang dapat mengambil faedah. Sebab itu dalam ayat tersebut Allah menerangkan sesungguhnya dalamnya Al-Quran itu adalah peringatan bagi sesiapa yang mempunyai hati. Bukan maknanya kita tak ada hati, kalau kita, maknanya menunjukkan kita ada hati tapi hati yang tak berfikir. Sebab itu kita lihat Allah Subhanahu wa taala menerangkan lahum adzanun la yasmauna biha walahum walahum isyalah tu ayat tu qalbun walahum qalbun la yafqahuna bi ulaika al-an'am bal hum adall. Allah terangkan bahawa mereka-mereka ini ialah seperti apa binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat kerana mereka bumi pendangat, mereka melihat dan tak dapat melihat, mendengaran tak dapat mendengar, hati yang tidak dapat memahami. Jadi dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan mereka lebih lagi sesat daripada ternakan. Dan dengan itu kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim ini adalah faedah yang banyak bagi kita. Bahkan dikatakan bahawa wa alqa as-sama'a wajjaha sam'ahu asgha bihasati sam'ihi, memberikan pendengaran, makna dia mewajahkan, menunjukkan pendengarannya itu, dan dia benar-benar menghayati ataupun mengenal pasti apa yang dikatakan itu, dan dia menyaksikan, hatinya itu menyaksikannya, tidak lalai dan tidak apa, tidak alpa. Kalaulah berlaku dengan itu, kalaulah maka sekiranya ia telah berlaku kesannya itu, iaitu Al-Quran memberi kesan kepada hatinya, maka dengan itu dia akan dapat lagi apa? Dapat kebaikan yang banyak. Lebih kurang kita kata ringkasan daripada terjemahan yang kita dapat daripada Allah Rahimahu Ta'ala. Jadi kita katakan bahawa dengan itu solat kita ni dapat lebih berkesan lagi. Kalau kita dah, bilakah kita dapat menghayatinya? Pertama kita harus memahami juga tafsirannya. Bagaimana nak memahami tafsirannya? Belajar tafsir ke, hafal ataupun sebagainya, ataupun kita belajar bahasa Arab untuk kita memahami apa yang disebutkan. Nah, itu kata. Jadi bahasa Arab ini kita katakan bahawa dah sebagai juga kunci bagi kefahaman kita dalam Al-Quranul Karim. Jadi rangsangan saya tetap untuk kita belajar bahasa Arab, kerana bahasa Arab ialah membantu kita untuk memahami perkara-perkara yang lain. Nah, itu rangsangan. Baik. Ni Ustaz Murad masih ada kelas bahasa Arab? Tak ada. Dulu ada kan dengan Ustaz Hamzah. Ustaz Murad tak ada. Baik, alhamdulillah, mana-mana ada tempat lakukan. Kerana kita tengok waktu-waktu yang sangat susah, masalah kita adalah waktu yang bersesuaian dengan schedule kita kan. Nah. Kalau tak, online pun boleh. Ada online ni, hari mana-mana ada online, teruskan. Kerana saya tahu ada tempat yang online kita tak. Radio lain, radio hang tu radio kan, masya-Allah. Boleh kita ambil manfaat. Jadi pada hadis lanjutan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabihi qal wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فأعظم فيه الرب وأما السجود فاجتهد في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم رواه مسلم. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya saya dilarang untuk membaca Al-Quran pada waktu rukuk atau bersujud. Sedangkan saat rukuk, maka agungkanlah Allah, agungkanlah Rabb. Sedangkan saat sujud, maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa, kerana ia lebih mungkin untuk dikabulkan. Rawahul Muslim, hadis riwayat Muslim. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya saya dilarang untuk membaca Al-Quran pada waktu rukuk dan sujud. Dan mungkin ada yang bertanya, jadi apa yang anda baca pada rakaat kedua saat itu? Kemudian beliau menjawab, sedangkan saat rukuk, maka agungkanlah Rabb padanya. Dan mengagungkan telah dijelaskan hadis Muslim daripada Hudzaifah, yang membaca Rukuk yang Maha Agung, Subhanallah Rabbiyal Azim. Sedangkan saat sujud, maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa, kerana lebih mungkin untuk dikabulkan. Nah. Jadi, qaminun kita lihat, kalimah qaminun itu haqiqun wa jadirun wa khaliqun ay yustajabu lakum du'aukum. Maksudnya, di sini dia terangkan, kerana ia lebih mungkin, ia lebih lagi layak, lebih lagi sepatutnya. Jadi, bukan itu bahasanya yang menunjukkan tekanan kepada ianya akan lebih lagi dikabulkan. Hadis ini adalah dalil diharamkan membaca Al-Quran pada saat rukuk maupun pada saat bersujud, kerana makna pada dasarnya sebuah larangan ialah pengharaman. Jadi kenapa kita haram? Kerana dasar larangan haram. Tapi kenapa tak bawa kepada sujud, kepada makruh? Siapa boleh datangkan perbincangan? Kalau kita kata kenapa terus masuk haram? Boleh ni? Muzakarah sikit atau kita nak bincang sikit, apa pandangan awak? Boleh Fadal. Taib, kalau awak kata demikian taukif, kita betul agree taukif. Cuma macam mana awak kata dia sebagai sebagai larangan haram, tak larangan makruh? Makruh pun haram, larangan. Nampak tak ada poin? Dia bukan kita nak kata tak larangan, kita tetap kata larangan. Cuma kita kata kenapa tak dikatakan dia tak kata, dia kita tak katakan makruh, kita kata haram. Naam. Ya akhi Abdul Razak. Mana akhi Raus, tak ada tak? Dianjurkan kita supaya bertasbih kepada Allah di saat itu. Okey. Jadi kita katakan bahawa kalau begitu tasbih wajib tak? Fa'azilu, maka agungkanlah Rabb kamu. Ada wajib ke tak? Sebab itu kita katakan di sini, kenapa dengan soalan datang? Kerana kalau dia kata haram, maka perintah ini jadi wajib. Nampak tak poin dia? Dia sama kategori lah. Tapi kenapa kita tak katakan dia makruh? Jadi yang itu pun jadi sunat. Cepat rumah ini. Okey, apa dia hujah? Sini kita tadi kita katakan, okey, kita tahu hujah mereka mengatakan haram kenapa? Kerana asalnya kita kata setiap larangan menunjukkan haram. Melainkan kalau ada dalil yang lain menunjukkan disarifkan, dihalakan kepada makruh. Atas dalil ini. Begitu juga perintah. Asal perintah wajib, melainkan ada dalil menunjukkan atau menghalakan daripada wajib kepada sunat atau sebaliknya, atau selainnya. Seperti mubah, harus. Kulu washrabu. Kaedah ni apa? Ha? Apa kaedah? Hukum makan dia sendiri ialah larangan. Okey, jadi poin yang boleh kita datangkan kasidah hujah ni ialah tak ada dalil yang menunjukkan dia benda tu adalah makruh. Mana boleh bahagi halakan kepada makruh. Tapi sebab tu saya datangkan selepasnya, fa'azimu fihi Rabb, agungkan di dalamnya. Jadi mengagungkan Allah dalamnya, adakah katakan wajib? Kenapa pula afdal? Dan kata perintah membawa kepada mana? Wajib. Nah. Ha? Larangan datang dulu. Okey, kena ada larangan ini wajib kan ini? Betul tak? Ke kaedah dia lah. Tapi sekarang larangan ini sunat ini. Macam sunat tak kena. Okay. Jadi kalau yang tadi tu mungkin hujahnya ialah yang kedua, ada dalil lain yang kita lihat bahawa mencukup kalau kita dalam kita rukuk atau sujud tak kita bacakan subhana rabbil azim, boleh kita bacakan lain. Jadi dengan itu menurunkan perintah tak itu pada sunat. Okay. Sorry, jelas lah. Kerana kita sangka dan menyediakan diri rukuk kepada Allah dalam keadaan kita sudut Allah. Itu dia antara hikmah sebalik Allah SWT. Aku akan kita pergi sambung terus. Saya di mengatakan dari sebut saat rukuk sebut serta berdoa dan berdoa serta kita di sebut saya imamah dan gulungan alis dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa ada sebut Rasulullah jika tuhukunya Rasulullah Allah ini itu adalah kuatnya lagi jika tadi akalalah itu tak ini haruslah makruh. Larangannya mesti harus makruh. Kalaulah makruh, kalaulah larangan ini haram, maka perintah ini haruslah wajib. Jadi di antara kita lihat kenapa? Kerana dasarnya ialah kalau kita sarafkan yang tadi kepada sunat, maka yang ini kita disarafkan kepada makruh. Wallahu ta'alam dari surat itu. Kalau kita lihat, kita katakan inilah pendapat sebagian ulama. Dan didatangkan ini dan apa Syekh mengatakan, Syekh Al-Basam mengatakan dia sebaik kebanyakan ulama membawa kepada makruh bukan kepada haram. Dan dalam syarah ulama yang lain kita lihat di syarah Iqna didatangkan sini bahawa dimakruhkan membaca dalam rukuk dan sujud kerana larangan Nabi. Dan waktu itu adalah waktu kita merendahkan diri kita, merendahkan diri kita, menghinakan diri kita, dan kita daripada merendahkan situ daripada surat diri kita, perasaan kita, dan juga kedudukan kita. Dengan itu Quran itu adalah semulia-mulia perkataan dan sebaiknya tidaklah diletakkan dalam kedudukan. Kewajipan kita mengagungkan Allah Taala dalam keadaan rukuk kewajipan yang tersebut telah didatangkan, boleh dibacakan sikah-sikah yang lain. Dan telah datang Nabi SAW melaksanakannya. Macam mana Nabi laksanakannya? Fasabbih dengan ayat Allah Nabi SAW menta'wilkannya dalam perintah Allah wastasabbih bismi rabbikal azim. Kerana telah datang daripada hadis riwayat Musnad Ahmad dan Sunan Abu Daud, daripada hadis Uqbah bin Amir qala lama nazalat fasabbih bismi rabbikal azim azim qala nabi ij'aluha fi ruku'ikum. Maka bila Allah SWT memerintahkan fasabbih bismi rabbikal azim, maka awal perintah tersebut datang, maka bertasbihlah kamu fasabbih dengan nama Rabb kamu yang agung. Maka dengan itu Nabi katakan ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah ia dalam rukuk kamu. Jadi ini adalah kita melaksanakan penerapannya ayat Quran itu, perintah Allah itu kita terapkan di mana? Mengikut sabda Nabi dalam rukuk. Sebab itu dalam hadis yang lain juga diterangkan, saya lupa dengan sanad ni, daripada Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa hadis ayat dah boleh sampai pada ayat ini, ya ta'awwalu bihil bihal Quran. Dia boleh terangkan bagaimana Nabi sujud baca apa, rukuk baca apa, sujud baca apa. Dia kata ya ta'awwalu bihal Quran, dia menta'wilkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Kerana ta'wil dalam bahasa bahasa yang terkemudian terdahulu, mereka maknanya bukan ta'wil bahasa sekarang. Bahasa sekarang ta'wil keluarkan daripada makna asal. Ta'wil dalam bahasa bahasa dahulu ialah makna tafsir. Sebab itu Imam Tabari mengatakan ta'wil fi hadhil ayah, ta'wil tafsir bagi ayat ini. Jadi dalam tafsiran buku tafsirnya dia kata ta'wil al-ayah, mana tafsir ayat. Orang terkemudian, bukan sekarang, terkemudian. Kerana mereka apabila kata ta'wil, mereka keluarkannya daripada, menghalakannya daripada makna asal kepada makna yang lain. Seperti ta'wilnya mereka, misalnya istiwa kepada istilah, itu ta'wil. Kita kata ta'wil ini ta'wil yang fasid, bukan ta'wil, bukan ta, bukan apa, bukan ta'wil, bukan yang dimaksudkan tafsir, tapi lebih ta'wil membawa ini kepada makna yang lain. Jadi, ta'wil dan tafsir makna sama, makna sama. Tapi kalau istilah, oh istilah terkemudian, jangan kita terkesan, jangan kita kata ini makna tafsir, bukan. Kita tengok dulu apa ditakwilkan. Satu dalam bab ini perlu kita memahami apabila diterangkan takwil. Jadi sini kita lihat, kita perlu mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam ayat lain juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam sadar dan Imam Ahmad dalam riwayatkan Abu Daud juga, Uqbah bin Amir mengatakan, "Lama nazalat sabbih isma rabbikal a'la, sabbih isma rabbikal a'la, pujilah ataupun sucikanlah nama Tuhanmu yang tertinggi." Maka Nabi suruh Allah telah perintahkan kita untuk merafi sujudikum, jadikanlah ia di dalam sujud-sujud kamu. Jadi dengan itu kita katakan bahawa kedua-dua lafaz ataupun ayat yang telah kita datangkan tadi, satu dalam surah Al-A'la, seterusnya surah apa? Fasabbih bismi rabbikal azim. Surah apa? Waqi'ah ke? Fasabbih bismi rabbikal azim. Siapa hafal surah surah Waqi'ah? Tak hafal, eh? Saya ingat adalah di surah Waqi'ah, akhir surah Waqi'ah. Maka dengan itu kita lihat perintah ini laksananya, pelaksanaan jalan bagaimana dia katakan. Pertama dalam rukuk, kedua dalam sujud. Nah. Dalam kita lakukan ialah sekali sebenarnya. Minimumnya. Kerana itu, kerana kalau seorang tak dapat baca Subhana Rabbil Azim ataupun Subhana Rabbil A'la sekalipun, menunjukkan kita lihat dia tidak tenang dalam solat ni. Kalau imam laju pastikan buat juga. Mana? Kalau imam laju pastikan kita bacakan juga, kita ada tumakninah juga macam mana pun. Jadi kita mana pun, kita kalau kita ikut imam juga laju tak ada tumakninah, kita pun batallah solat kita. Dan di sini masalah imam-imam yang demikian, kita adakah kita mufarakah, kita tak mufarakah? Tak. Kita, pasal masalahnya dia ada kaitan, ada masalah apa, masalah kejahilan, masalah yang lain kita lihat. Cuma kita kalau kita mufarakah akan menimbulkan fitnah. Cuma kita adakah kita salat balik ke tidak? Ya ada, itu masalah pilihan. Betul? Surah Waqi'ah, Surah Waqi'ah 6. Fasabbih bismi rabbikal 'azim. Dan dengan ini kita katakan bahawa kelebihan cerita bersujud, dalam keadaan kita sujud kita banyakkan doa. Kenapa? Kerana dalam doa itu ialah, pertama doa pada waktu itu ialah yang paling-paling kita lihat lebih cepat atau lebih diharapkan penerimaannya. Dengan dalil yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat, keadaan yang paling dekat seseorang hamba itu kepada Rabbnya adalah dalam keadaan dia bersujud. Jadi dengan keadaan demikian kita katakan bahawa dalam keadaan orang bersujud itu lebih utama untuk dia berdoa, kerana waktu dia adalah waktu yang paling dia dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi sini juga menunjukkan kepada kita bahawa boleh tak kita dalam kita sujud kita berdoa? Itu boleh. Kalau kita solat bermakmum pun adakah kita berdoa? Kita boleh doa, tapi jangan tidak ikut imam. Maknanya kalau imam dah bangun, kita bangun juga bersama imam. Kita bangun bersama imam. Kerana kalau tidak kita lakukan demikian, kita akan kehilangan rukun-rukun yang wajib kita ikut. Dan ini yang berlaku kadang-kadang kita lihat orang yang dia ada belajar tentang kedekatan seseorang itu kepada Allah dalam keadaan dia bersujud, tapi datang masalah apabila nak menerapkannya dia salah terapkan. Dia baca lama. Jadi imam dah lepas. Setiap rukuk dia baca lama. Jadi kita kata tidak boleh. Kita ikut kerana imam innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Bahawasanya imam tu jadikan untuk diikuti. Naam. Doanya dalam bahasa Melayu boleh tak bergerak? Jangan lafazkan. Kalau bahasa Melayu jangan lafazkan, kerana lafazkan boleh membatalkan solat. Itu yang kita lihat daripada pandangan yang lebih kuat. Kerana solat itu hanya dilakukan dalam bahasa Arab. Nah, boleh. Qomat qanit lafaz satu kira. Qomat qanit mana kita dah cuba tutur keluarkannya. Tapi mungkin yang boleh dengar hanyalah bukan hati dia. Qomat qanit ni. Jadi kalau kita lihat, elakkan qomat qanit, kerana qomat qanit dikira sebagai membaca. Sebagai kita baca Fatihah. Ada ketika-ketika kita orang lain dengar, tak dengar. Kita sendiri kan susah nak dengar. Tapi kita tahu kita baca. Maka itu kita katakan dia kira baca. Sebab itu ulama mengatakan kalau kira-kira baca Quran tu, bila kita baca Quran, apabila kita qomat qanit, dah kira baca lah. Tapi kalau orang tu dah baca Quran, dia tengok tenang-tenang Quran, dia buka belah, dia terus tukarkan muka suratnya, halamannya dia tukar-tukarkan gitu, kita kata dia tak dikira, dia tak kira apa. Walaupun dalam pandangan dia baca, kerana dia baca dalam hati dia kata. Di sini dia tak dapat apa kelebihan pahala membaca Al-Quran. Kerana Nabi SAW mengatakan barang siapa yang membacakan Quran. Jadi bacaan tu nama katakan dia perlu ada tu qomat qanitnya paling kurang. Gratis. Kalau boleh dijadikan Arab, bagus lagi. Belajar bahasa Arab. Tak kisah lah. Allah mazawish ni itu dah bukan daripada daripada hadis mana. Itu jadi Allah marzuk nah, boleh juga kita kata biasanya bahasa tu yang kita tahu kita minta, dan ada misalnya asar ke lebih baik kita ambil yang maksur lah. Kalau ada doa kita tu ada dalam yang hadis maksur, ada doa yang maksur, ambil saja doa maksur, tak perlu kita doakan yang kita nak. Cuma ada kalau perincian-perinciannya kita perlu, kita boleh cakap lah syarat. Special reason. Imam Ahmad telah berpendapat bahawa tasbih dalam rukuk dan sujud menjadi kewajipan solat. Kurang adalah wajib membaca sekali, walaupun sekali. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita lihat, dia mahu mensunatkannya. Tasbih adalah sunat. Yang paling kurang kita katakan bahawa kita bacakan subhanallah. Itu kita lihat daripada sudut mazhab. Kerana apa kita lihat dimaksudkan kadar minima daripada tumakninah. Tapi yang melihat bahawa dia perlu baca subhanallahil azim kerana lafaz tu. Lafaz perintah kita bacakan ni. Dan dengan itu kita kata Imam Nawawi mengatakan tasbih rukuk sujud soal maghfirah sunnah wa laysa biwajib wa madza Abu Hanifah Malik wa Syafi'i. Naam. Apa berlaku? Naam. Naam. Imam Nawawi mengatakan membaca tasbih pada waktu rukuk dan sujud dan meminta keampunan adalah merupakan secara sunat dan bukan wajib. Itulah mazhab Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Yang rajihnya wallahu ta'ala alam, sebagaimana yang banyakkan ulama kita mengatakan adalah wajib. Tapi saya ingin mengatakan sini, wajib yang kita maksudkan sini adalah tidak menyebabkan dia batal. Tidak menyebabkan dia batal. Tapi kalau kita nak buat, kita berusaha lah. Tapi kalau kita tak buat kerana sebab aral-aral mendatang, itu masalah lain pula. Kita dah datangkan bahawa kita ada dasar bahawa kalau larangan-larangan itu, larangan yang apa maaf, kita kalau perintah itu perintah wajib, kalau tak dapat lakukan atas sebab-sebab yang tertentu, maka kita ada dasarnya fattaqullaha mastata'tum. Kemudian kita pergi pada hadis yang selepasnya, wa an qala al-musannif ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم سبحان الله عفوا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam baik, kita bagi pada terjemahan yang didatangkan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, saat sedang rukuk dan sujud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Maha suci Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, dan dengan segala pujimu ya Allah, ampunlah kesalahan kami. Jadi kita mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini di antara lafaz boleh dibaca dalam rukuk dan sujud. Jadi kalau kita nak tukar, nak baca subhana rabbil azim, kita nak baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Boleh tak? Kita kata boleh. Nah. Boleh baca lain, kita ada lagi lafaz-lafaz yang boleh kita bacakan juga. Daripada Aisyah, jadi kita daripada Aisyah tadi mengatakan bahawa boleh kita bacakan yang tadi. Saat sedang rukuk dan sujud, Rasulullah SAW membaca Maha suci Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, dan segala puji-pujimu, yakni saat aku sedang memujimu ya Allah, ampunlah kesalahanku. Hadis ini muncul dengan berbagai ungkapan, di antaranya bahawa Aisyah radhiyallahu telah berkata setelah diturunkan surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan salat kecuali pasti beliau membaca Maha suci Engkau Tuhanku dan segala puji-pujimu ya Allah, ampunlah kesalahanku. Jadi kita lihat Nabi SAW banyak membacakannya setelah dapat kemenangan. Tapi kita katakan di sini bahawa apa, bahawa bukan ini sebagai selazimnya lah, mana kita kena ikut juga. Kerana kita dah datangkan bahawa ada lafaz-lafaz yang Nabi telah ajar kita yang lain, boleh kita lakukan juga. Hadis ini menunjukkan bacaan tersebut adalah zikir yang dibaca ketika rukuk dan sujud. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sedangkan rukuk maka agungkanlah Tuhanmu kepadanya. Kerana bacaan di atas merupakan tambahan atas pengagungan yang biasa dibaca oleh Rasulullah, sehingga kedua bacaan tersebut boleh digabung menjadi satu. Bacaan Rasulullah SAW ya Allah ampunilah kesalahanku merupakan pengalaman firman Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan memohonlah ampun kepadanya, surah An-Nasr. Jadi dalam ayat surah An-Nasr tu kita tahu ayatnya lepas tu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi sini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi melafazkannya tak ikut tak kaedah ayat tersebut, mengikut. Jadi kita kata tidak ada perjanjian. Di sini dia taat perintah Allah dengan ayat yang lain, di sini dia taat Allah pada taat ayat yang lain. Jadi dengan itu kita katakan kita mempelbagaikan ketaatan kita dalam keadaan kita rukuk dan sujud dengan dalil-dalil yang telah Allah telah perintahkan kita untuk bacakannya. Jadi dengan itu tidak ada perjanjian kita kata yang ini lebih tepat, itu dah mansuh ke sebagainya. Tak boleh katakan demikian, kerana untuk kita katakan mansuh perlu dalil pemansuhan. Tidak ada dalil pemansuhan, jadi tidaklah mansuh. Nah. Naam. Ada juga dalam hadis yang lain menyebut waktu rukuk dan sujud nak dibaca subuh untuk Naam. Jadi boleh tak dibacakan subuh qudusun rabbul malaikati waruh? Boleh. Boleh. Boleh. Kerana apabila kita lihat sama ada kita laksanakan bagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan bagaimana Nabi SAW membacakannya, kita kata itu semua sama. Maknanya sama ada firman Allah yang mana Nabi terapkannya dalam pembacaannya, ataupun yang mungkin kita lihat yang Nabi SAW datangkannya bukan di atas kita lihat daripada apa yang telah didatangkan tafsiran daripada ayat Al-Quran Al-Karim. Tapi kita katakan di sini apabila Nabi datangkannya, menunjukkan Nabi sesama menunjukkan kepada kita bahawa ini juga adalah satu perkara yang menjadi salah satu daripada alternatif kita membacakan apa tasbih-tasbih tersebut. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Ruh wa Malaikati Waruh. Naam. Dengan begitu beliau telah bersegera melaksanakan perintah Allah, memenuhi kewajiban untuk beribadah kepada Allah, mengagungkan ketuhanan Allah, lalu Allah menambahkan kemuliaan dan keutamaan, dan Allah Ta'ala telah mengampuni semua kesalahannya, baik yang telah lampau maupun yang akan datang. Jadi dengan ini kita katakan telah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kepada kesanakan bacaan-bacaan dalam rukuk dan juga sujud. Kita akan datang selepas ni berkaitan dengan apa, dengan dalil ataupun berkaitan dengan bagaimanakah semasa kita kita lakukan rukuk, bangun daripada rukuk kita baca apa, dan kita akan terangkan tentang bagaimana seorang yang solat bersendirian atau imam, begitu juga perbezaan antara makmum dengan apa, dengan yang lain. Maknanya dengan makmum, dengan bagaimana bacaannya berbeza sedikit daripada yang kita bacakan kalau imam dan dalam keadaan kita sendirian. Dan ala kulihal kita akan bincangkan ini. Saya rasa nak kita mulakan ke atau tangguh? Saya tangguh eh. Kita buka soalan lah saya rasa. Pasal bab ni panjang dan kita akan datangkan beberapa perkara yang berkaitan dengannya. Daripada sudut, dan juga saya ingin datangkan beberapa perkara juga yang saya nak datangkan juga sebenarnya, beberapa perkara yang kita boleh dapat manfaat daripada Syekh Uthaymin rahmatullah daripada bab tersebut rahmatullah. Jadi kita berhenti di sini. Daripada hadis yang kita batangkan tadi, kita boleh rumuskan bahawa bahawa apa, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah maklamat kita, daripada kita merendahkan diri kita, dan kadang kita menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan dan keaiban, dan kita kekalkan pula puji-pujiannya. Lepas itu kita mintakan keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dasar ataupun adalah merupakan penundukan yang paling sempurna. Daripada kita kalau kita hanya tasbih saja, tak kurang kita apa, kita agung apa, memuliakan Allah Taala. Tapi kalau kita sucikan Allah daripada semua segala keaiban, lalu lepas tu kita memuji Allah, mengaku rububiyahnya, lalu kita berikan pula uluhiyahnya kepadanya dengan kita memuji-muji Allah, yang mana yang layak diterimanya hanyalah Dia. Lalu kita minta keampunan Allah kepada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, kufur sebab diberikan kepada kita, maka inilah sebenarnya seorang hamba ini dalam keadaan yang paling menghinakan dirinya, tapi di sini dia sebagai keadaan yang paling dimuliakan Allah kepadanya. Jadi kita buat sebab itulah keadaan hamba-hamba yang makin menghinakan diri kepada Allah sebenarnya dimulia. Sebab itu penghambaan, semakin sempurna penghambaan seseorang kepada Allah, semakin mulia di sisi Allah. Berbeza dengan penghambaan kepada makhluk, semakin orang menjadi hamba kepada makhluk, semakin dia hina. Kerana menghambakan kepada yang hina, tapi kita menghambakan kepada yang maha mulia. Baik. Assalamualaikum Ustaz, kenapa azan mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i berbeza waktu mazhab Maliki dan sebenarnya mazhab Maliki dan Hanbali sama seperti mazhab Syafi'i. Tidak ada beza. Jadi Hanafi yang berbeza. Jadi misalnya dalam menentukan waktu asar, kita katakan yang berbeza hanyalah Hanafi. Yang lain semua sama. Jumhur sama waktunya. Nah, begitu juga semasa menentukan waktu solat yang paling baik. Untuk solat subuh misalnya. Jumhur sama dengan apa, Maliki dan Hanabilah sama dengan Syafi'i dalam melakukan pada awal waktu. Tapi Hanafi melihat dimulakan pada dah mula terang. Yang difahamkan oleh jumhur ini melihat bahawa dimulakan dalam waktu awal, tapi dilambat dibaca pasurah yang panjang sehingga apabila beredar sudah terang. Itu kita lihat daripada sudut menjamakkan dalil. Salam Ustaz, ana mempunyai anak perempuan bersekolah di sekolah sekular, ana tidak dibenarkan menutup aurat. Adakah ana berdosa? Sekolah madrasah dah penuh, apa yang patut ana buat? Itu Ustaz pendapat. Ini pendapat ni harus diberi tanya soalan sendirian. Kerana dia berkaitan dengan apa nasihat ni harus diberikan secara case by case. Jadi sebaiknya case by case. Kalau kita umumkan nanti kita lihat tak kena pada yang lain dan sebagainya. Kerana kita balik kepada apa, kepada kemampuan diri kita sendiri memikulnya, kemampuan kita mengharungi ujian-ujiannya dan sebagainya lah. Jadi balik kepada ini. Jadi di sini kita tak jawab untuk semua. Wallahu ta'ala. Bolehlah kau nak jumpa saya nanti. Okay. Soalan lain? Okay. Ada soalan? Kita buka. Mana kita punya doa ni supaya mudah dimakbulkan? Doa? Kita nak ajukan sesuatu dimakbulkan. Okay, kita kata doa untuk dimakbulkan macam mana? Banyak ni. Saya sekarang di Masjid Khair sedang membincangkan tentang doa, bab doa. Kerana di Masjid Khair ni kita ada syarah, ada tafsir maudu'i, tafsir secara maudu', secara topik. Jadi kita datangkan tentang doa, kita terangkan tentang definisi doa, kita dah selesainya, kita dah terangkan tentang kaitan doa dengan ibadah, dah selesainya, kita terangkan tentang kelebihan-kelebihan doa, pun sudah selesai, kita masuk kepada syarat-syarat doa, dan dah sekarang ini dalam habis, tak masuk boleh kepada adab-adab doa. Kemudian kita akan sentuh perkara-perkara yang waktu-waktu yang ataupun keadaan-keadaan yang dan juga bagaimana mustajabnya doa. Di antara kita lihat dalam kita berdoa ni untuk kita menentukan syarat-syarat doa itu agar dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama sekali kita harus yakini dan mengimani bahawa sesungguhnya yang dapat memberikan segala permintaan kita, mengkabulkan segala permintaan kita adalah Allah. Maka bila kita yakini demikian, kita benar-benar beri tumpuan dalam kita berdoa. Dan kita tak akan minta, setelah kita mengetahui demikian, tak akan kita minta melainkan hanya kepada Allah. Dan kita akan mengambil jalan-jalan yang mana boleh mendapatkan doa itu dikabulkan. Jadi kita akan melihat wasilah-wasilah tawassul yang boleh menyebabkan kita dapat bermatlamat. Apa wasilah dan tawassul? Masalah lagi masuk panjang ni. Ringkasan. Wasilah. Apa yang wasilah? Perantaran. Setiap sesuatu yang kita ambil sebagai perantaran untuk capai kepada matlamat, sesuatu matlamat dinamakan wasilah atau tawasul. Kalau saya lapar, saya matlamat saya sekarang apa? Nak isikan perut saya ni. Apa saya buat? Ambil apa saja wasilah yang boleh mengisikan perut saya. Kita kata wasilah tu ada dua macam. Wasilah yang disyariatkan, wasilah yang tidak disyariatkan. Jadi kalau saya ambil apa? Kalau saya ambil wasilah yang tak disyariatkan, boleh tak? Tak boleh. Walaupun dia mengenangkan perut saya, kita tak boleh. Jadi sehingga itu saya kata saya harus ambil wasilah yang boleh boleh mengenyangkan perut saya, tetapi diredai oleh Allah kerana dia yang disyariatkan. Begitulah saya nak dapatkan duit. Saya boleh dapatkan duit dengan cara, dengan wasilah yang dibenarkan, disyariatkan atau tidak disyariatkan. Matlamat nak dapat duit. Jadi apa yang cara nak dapat duit? Saya ambil wasilah perantaran yang boleh membawa saya dapat duit. Saya nak mencuri, boleh tak? Dapat duit juga. Jadi kita ada ini wasilah, ini wasilah yang tidak disyariatkan. Begitulah dalam kita nak berdoa. Tujuan doa untuk apa? Dapat penerimaan. Jadi matlamat untuk doa ialah mendapat penerimaan. Apakah yang wasilah yang saya akan ambil untuk dapat penerimaan itu? Maka kita kata balik kepada wasilah yang disyariatkan dan wasilah yang tidak disyariatkan. Jadi untuk kita mengambil wasilah yang disyariatkan, kita harus tahu apakah wasilah yang disyariatkan dahulu. Jadi wasilah yang disyariatkan di antara kita ringkaskan kepada tiga. Pertama, apabila kita seseorang itu bertawassul kepada Allah SWT dengan nama dan sifat-sifatnya. Allah telah berfirman, Qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Maka panggillah, serulah Allah ataupun ar-Rahman, maka mana-mana yang kamu panggil daripada, maka Allah memiliki nama-nama yang baik, maka panggillah, doalah dengan ini. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah ada nama-nama yang baik, maka doalah dengannya. Jadi bab ini pun awak boleh belajar daripada kita lihat kelas Ustaz Muraih. Asma'ul husna kan? Dah belum belum? Belum boleh. Itu akan dibolehkan. Belajar nama-nama Allah agar kita dapat bertawassul dengan Allah dengan menggunakan nama-namanya. Dengan kita nak mintakan keampunan Allah, kita sebutlah, pujilah nama Allah. Ya Ghafur, Ya Ghafar, Ighfirli. Nak dapatkan rahmat Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni. Nak dapatkan rezeki Allah, Ya Razak, Ya Zal Qurwatil Matin, Urzuqni. Misalnya. Jadi kita bertawassul dengan Allah dengan nama-nama yang sesuai dengan permintaan kita, maka kita bertawassul, mintalah kepada Allah dengan doa tersebut. Di antara tawassul kita kepada Allah SWT lagi adalah kita yang disyariatkan adalah bertawassul kita kepada amalan salih yang kita lakukan, sama ada amalan hati, anggota lidah atau anggota badan yang telah kita lakukan, yang kita yakini bahawa kita benar-benar jujur melakukannya kerana Allah, kita bolehlah bertawassul dengannya. Ya Allah, pada hari Jumaat lepas, Ya Allah, aku telah menjumpai seorang tua yang dalam keadaan yang telah meminta dalam keadaan lemah, daif, diminta kepada aku $10, Ya Allah. Aku tak ada duit melainkan $10 itu, Ya Allah. Maka aku berikannya semata-mata kerana-Mu. Maka kerana itu kita lihat, kalaulah doa, kalaulah pemberianku padanya ikhlas aku lakukan kerana-Mu, maka perkenankah doaku. Maka kita lihat itu adalah tawassul kita kepada amalan kita. Begitulah kita bertawassul kepada Allah dengan amalan salih kita, di antaranya adalah keimanan. Allah telah berfirman dalam ayat yang itu, kita lihat Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana, wahai Tuhan kami, ya Rabb kami, kami telah mendengar seorang penyeru mengajak kami kepada beriman dengan mengatakan an aminu bi rabbikum fa amanna, dan hendaklah kamu beriman pada Rabbku, Rabb kamu, maka kami telah beriman. Rabbana ighfir lana dhunubana wa qina adzab, Rabbana ighfir lana wa kafir anna sayyi'atan wa tawaffana ma'al abrar. Ayat itu sebab dia ayat, bukan ayat itu, sini ayat lain. Bila kalau dah satu lagi, okey, tak apa, nanti kita datang ayat ni. Rabbana ighfir lana inna nasami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna, Rabbana ighfir lana Rabbana ighfir lana dhunubana وَرَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا. Tak, kita tak apa, kita tak sentuh. Nanti kalau kita datang, kita boleh balik. Jadi ayat tersebut menerangkan, dan kita minta berlepas tu daripada keimanan itu, kita minta apa? Kita minta apa? Allah SWT berikan kita keampunan, dia beri dosa-dosa kita. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa kita bertawassul pada Allah dengan keimanan kita, ya Allah padamu, maka ampunkan dosa kami. Jadi kita kata bertawassul dengan Allah dengan nama, dengan apa, dengan amalan kita yang kita lakukan. Di antara amalan terbesar ialah keimanan. Dan yang ketiga, kita bertawassul kepada Allah dengan doa orang yang saleh yang mendoakan, yang doakan kita, mendoakan kita dalam keadaan dia hadir dan mampu. Hadir dan mampu. Masih dimampu, masih kita datang kepada orang yang telah nak ada koma, wahai fulan, doa macam mana dia nak mampu nak doakan kita, kan? Dia tak boleh. Jadi kita kata orang yang hadir juga mesti hadir, tak boleh yang dah mati misalnya, yang telah meninggal dunia, tak boleh kita berdoa, minta dia doa. Baik, itu saja kita lihat ringkasan untuk kita dapat. Di antaranya juga adalah perkara lain yang kita harus lakukan untuk kita, jadi bolehlah hadir pada muzakir kalau nak teruskan. Alhamdulillah, itu satu babnya, bab panjang sebenarnya, bab doa. Kalau kita nak masuk pun boleh kita ringkaskan. Jadi saya rasa itulah sahaja. Jadi ada di antaranya, kita harus pelihara, jaga waktu-waktu yang mustajab. Kita ada berikan apa, buku-buku kecil dulu. Ingat lagi Hisnul Muslim, di situ ada terangkan tentang waktu-waktu mustajab untuk berdoa juga. Itu pun sama. Itu di antara kita lihat, di antara syarat-syaratnya mesti makanannya mesti yang halal. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Wa ma ta'amuhu halal, wa ma ta'amuhu haram, wa ma ushrabu haram, wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah." Musafir pun diangkat tangan pun, dia berulang-ulang kali pun tak berjalan. Di antara adab-adab berdoa ni kita lihat adalah kita angkat tangan. Ayuh, angkat tangan. Apa ni ustaz? Kita dah bincangkan waktu. Waktu kita kata tak masalah. Khilaf pun tak masalah. Kita kata ada tak setuju tak masalah, kerana kita tahu dia khilaf ni. Bahawa asal doa ada angkat tangan atau asal doa tak angkat tangan. Itu kita bincangkan khilafnya. Tapi kita kembali kepada bersatunya kita, di mana Nabi tak angkat, kita tak angkat. Di mana Nabi angkat, semua kita angkat. Kita akan bersetuju di situ. Cuma yang tak bersetuju adalah apabila kita lihat di tempat-tempat yang Nabi kita lihat Nabi tak angkat. Dan Nabi tak diterangkan Nabi mengangkatnya. Ataupun doa Nabi di mana saja kita lakukan. Selain berwaktu yang kita lihat, adakah kita angkat tangan tidak? Di sinilah khilafnya. Ada yang kata tak angkat, ada kata angkat. Tak masalah khilafnya, tapi saya lebih cenderung kepada angkat. Jadi dengan itu kita katakan di antara dalilnya adalah hadis ni, yang mana lelaki ni angkat tangannya, lalu dia merengek, ngoyok, dia minta, ngoyok waktu dia, ya Rob, ya Rob, dia minta, ya Rob. Jadi dia pun dia ni. Doa di antara adab juga adalah menghadap kiblat juga. Jadi akhirnya kita ikut, kita laksanakan syarat-syaratnya sebenarnya ada. Lebih kurang kalau kita ikut pada syarat, lebih kurang dalam 9 syarat. Kemudian kita pergi pada doa-doa apa yang ada adab pun kita akan lihat. Dalam 20 lebih adab kita boleh lakukan dalam berdoa. Dan itu semua kita boleh kita baca. Kalau tidak, saya tak tahu dah diterjemahkan ke belum buku tu. Buku doa, mafhumnya dan kesilapan orang, kefahamannya kita terhadapnya, dan juga kesilapan orang terhadap melakukannya, oleh Syekh Ibrahim Al-Hamd. Jadi kalau dapat baca, gunakan buku itu, baca carilah buku itu dah diterjemahkan tidak. Kalau dapat baca, belilah, manfaat kita. Wallahu ta'ala alam. Memohon syafaat Rasulullah. Kita tak memohon syafaat Rasulullah, tapi kita mengharapkan syafaatnya. Memohon syafaat Rasulullah, kita memohon syafaat Rasulullah, lakukan amalan-amalan yang boleh membawa kita kepada syafaatnya. Di antara amalannya adalah apabila kita dengar muazzin, kita apa? Kita ikutkannya. Lepas ikut kita berserawat, lepas kita doakan kepada Rasulullah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah wa salatul qa'imati Muhammadin wa salatul fadilah wa ba'athu maqamah Muhammadin alladhi wa'ata. Lepas tu kita lihat Nabi SAW, kalau kita lakukannya, kita telah halal baginya syafaatku. Begitu juga di antara yang amalan yang boleh mendapatkan syafaat Rasulullah, bersabar kalau kita tinggal di Madinah. Barang siapa mensabara ala la'waiha wa harriha kuntulahu syafi'an yawmal qiyamah, maka aku akan menjadi syafaat yang beri syafaat baginya pada hari kiamat. Jadi kita tak tinggal sana. Kalau kita tak tinggal sana, kita datang sana tak? Kalau datang sekali-sekala pun, jangan komplain. Panasnya, saya tak tahan sebagainya. Jadi kita ada itu perlu. Kita harus bersabar. Kerana bersabar dalam keberadaan kita di Madinah, akan mendapatkan syafaat. Begitu juga kematian kita dalam, kita dikebumikan di Gharqad. Di Baqi' Al-Gharqad. Kalau siapa dapat dikebumikan di Baqi', siapa meninggal dunia, dapat Madinah, meninggal di Madinah, sebagaimana Umar radhiyallahu minta, ya Allah, matikan aku syahid dalam apa, dalam kota Nabimu. Sahabat kata, ya apa ni doa ni, doa tak masuk akal, orang nak syahid ke Allah berjihad, tapi dia berdoa demikian, dia mati syahid dalam kota Nabi SAW. Kerana kelebihannya adalah Nabi SAW, barang siapa meninggal di mana dan dibumikan di Baqi' Al-Gharqad, aku akan memberi syafaat kepadanya. Banyak lagi syafaat-syafaat Rasulullah yang kita boleh lakukan juga. Di antaranya selawat ke atas Rasulullah, banyaklah selawat ke atasnya. Kalau kita selawat ke atas Rasulullah SAW dengan banyak, maka dengan itu kita akan dapat juga syafaatnya. Wallahu ta'ala alam. Banyak lagi kita lihat, boleh kita sentuh insyaAllah dalam masa yang akan datang. Baik, itu dia. Tak ada lagi soalan? Baik, alhamdulillah kita dengan itu kita akhiri sesi kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.